Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang pelajari ta'sil dan tashih usul masail dawil furud sab'ah al-mashhur. Ithnan kita sudah pelajari, wa thalatha sudah ya? Belum. Oh belum. Baik, wa thalatha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa thalathatu li kulli mas'alatin fiha thulutsun ka'ummin wa ammin aw thulutsani kabintaini wa ammin aw thulutsani wa thulutsun ka'ukhtaini li ghairil um wa ukhtaini li um. Baik. Dan aslu mas'alah ats-tsalatsah tiga ya, yaitu likulli mas'alatin fiha, masing-masing mas'alah padanya fiha thulutsun. Baik, ada tiga ini ya, thuluts au thulutsan atau dua thuluts atau thulutsan dua thuluts wa thuluts dan satu thuluts. Nah, pertama dulu itu thuluts ka ummin wa ammin. Ya. Berapa jatah um? Sepertiga. Hah? Thuluts ya? Um? Thuluts. Tamam. Am? Baqi. Al-baqi. Tamam. Berarti aslul masalah? Tiga. Yang bisa dibagi habis tiga yaitu salasa. Seperti ada tiga sah? Satu. Al-baqi berapa berarti? Dua. Tamam. Ya. Kemudian au thulutsan atau dua thuluts, ya ini dua per tiga ka bintaini wa'am, dua per tiga ka bintaini wa'am, yaitu bintain berarti bint wa, dua bint ya. Nah, seperti ini. Nah, bint, kemudian apa? Am. Wa am. Bint, dua bint berapa? Dua per tiga. Untuk keduanya dua per. Dua per tiga. Sisanya berapa? Ah, al-baqi. Satu. Yani al-baqi, sepertiga itu al-baqi. Nah, du'am. Berarti berapa aslul mas'alah? Tiga. Salah? Salasa. Nah. Dua per tiga kali tiga. Yani dua per tiga dari tiga berapa? Dua. Dua. Nah, yakni masing-masing? Satu. Dua masing-masing satu. Nah, bint yang ini satu, bint yang kedua satu. Nah, kemudian sisanya al-baqi berapa? Satu. Yang ketiga thuluthani wa thuluth, yaitu ukhtain. Nah, ukht. Lalu berdekatan. Dengan apa? Ukhtain li ghairi um ya. Ukhtain li ghairi um. Ghairi um. Dan apa? Ukhtain li um. Ini li um. Ah. Baik, berarti kita beri bagikan ya, Pak. Ukhti li ghairi ukhti li ghairi dua berapa? Dua orang? Ya, ini begini kan, begini ya. Hah? Sulusan. Ukhti li dua syuraka fi sulus. Makanya kata Syekh sulusan wa sulus. Nah, berarti salasa aslul masalah 2/3 dari 3 2. Ya, ini masing-masing satu. Kemudian 1/3 dari 3 1. Hah? 1. 1. Artinya apa? Masing-masing hanya dapat setengah untuk ukhli li'um hanya dapat setengah-setengah. Satu itu dibagi dua oleh mereka. Ya, ini masing-masing nisf. Nah, ini satu untuk dua orang ini maksudnya. Gitu. Ini kan dua ya. Berarti kan nisf-nisf dapatnya. Nah, artinya bagiannya begini. Kemudian dibagikanlah satu itu untuk dua orang ini masing-masing setengah. Iya kan? Wal arba'atu. Wal arba'atu li kulli mas'alatin fiha rubu'un ka zawjin wa ibnin aw rubu'un wa nisfun aw rubu'in aw rubu'in rubu'un na'am aw rubu'un wa nisfun ka zawjin wa bintin wa ammin. Wal arba'atu li kulli mas'alatin fiha rubu'un. Ini yang pertama, yang kedua rubu'un wa nisf. Nah, yang pertama rubu' yaitu zauj dan ibn. Ka zauj wa ibn. Zauj ibn. Tamam. Ada ibn ini, berarti zauj berapa? Rubu'. Ada ibn. Rubu' ya. Ibn Baki. Al-Baqi. Berarti aslul mas'alah arba'ah. Min arba'ah. Lizawj wahid. Seperempat dari empat. Yang dikali seperempat dari empat. Wah? Wahid. Al-Baqi lil ibn Salah. Tamam. Kemudian rubu'anis zauj bint am. Nah, ini aja kita ganti ya. Zauj bint am. Zauj bint am. Zauj berapa? Sama rubu'. Rubu'. Bint nis. Al-Baqi. Baik. Berarti tetap aslul mas'alah yang terbesar empat, arba'ah. Seperempat dari empat. Satu wahid. Nisf fi arba'ah. Isnan. Al-Baqi kan? Wahid. Baik, bint yang paling banyak bagiannya. Tamam? Yang di situ kelihatan enggak? Kelihatan? Hah? Tentu posisinya di sini asa. Supaya lebih di sini kosong. Supaya lebih sempurna. Nah, geser. Aywa. Wasittatu na'am. Wasittatu li kulli mas'alatin fiha sudusun aw sudusani aw salasatun ka ummin wa ibnin aw ummin wa akhin li wa akhin syakikin aw ummin wa abin wa bintin wa binti ibnin. Baik, ini dulu nih. as-sittah asul masalah 6 li kulli masalatin fi as-sudus sudus au sudusan sudus per 6 sudusan 2 per 6 au thalatha. Baik. Kita ambil ka ummin wabnin. Ummin wabnin. Ini aja kita ganti. Nah, ini bin al-Baqi sudah benar. Sudah hapus ibnin al-Ba. Umm berapa? Sudus ya. Al-Ba ibn al-Ba. Al-Ba. Al-Baqi. Jadi sudus lil umm kam? Wahid. Wahid. Kam baqi? Khamsa. Khamsa. Tamam? Kemudian au um wa akhun li um wa akhun syaqiq. Nah, berarti lebih panjang lagi nih ke bawah. Ini sudah ya? Sudah ya? Gampang ini. Apa? Terus apa? Akh li um. Terus? Akh syaqiq. Di abu wa syaqiq ya. Shin kof aja sudah. Kan? Sudus ya. Sudus ya? Sudus. Karena? Wujudil akh. Ada ikhwah. Ada dominal ikhwah. Baik. Sudus. Kemudian akhli Sudus. Auladul ini. Akhli itu auladul? Iya kan? Kam? Sudus. Terus akhsyaqiq baqi. Al-baqi. Ya. Yeah. Al-baqi. Ah, makanya saya katakan au sudusan. Sudusan maksudnya dua pertanyaan ini dua sudus. Sudus yang pertama sudus yang kedua akhli li ini maksudnya sudusan. Ya. Jelas sudusan yang dimaksud? Nah, sudus untuk sudus untuk akhli Berarti aslul masalah si sita kam lil wahid kam li akhli wahid kam al baqi? Arba'ah. أو ثلاثة maksudnya salah satu asdas yakni tiga sudus. Tamam. Coba antum situ yang catat. Kerjakan. Ab bint ibn. Kalian bikin bagannya. Berapa Sudus. Berapa? Bikin dulu bagannya. Deretkan dulu. Ab bint ibn. Bukan bint ibn, afwan. Bint dan bint ibn. Nah, bint ibn dari al-arham. Baik. wa ab wa bint ibn, ya, bint wa bint. Kalau bint bint ibn, dzawul arham. Nah, jadi bint wa bint ibn. Jadi ada empat ya, ab, kemudian yang ketiga bint, urutan yang keempat bint su ibn. Hah, berapa? Ada far'un waris, berarti sudus. Ab sudus. Lebari keluar masuk memang engkau lah huwala. Nah, berarti sudus. Wali abawahi li kulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Naam, sudus juga. Kemudian ada bint. Bint berapa? Nisf. Setelah itu bint ibn. Sudus. Bukan ahli tafsir bint ibn. Bint ibn termasuk banat. Ya itu berapa? Sudus. Karena bint sudah ambil nisf, berarti tersisa sudus takmilat tsulutsain. Sudus takmilat tsulutsain. Kan maksimal bint banat itu berapa? Tsulutsan. Ada bint nisf, bint ibn, sisanya sudus takmilat tsulutsan, penyempurna tsulutsan. Berarti sudus nisf, kemudian sudus. Ah, ini kan salah ini. Jadi maksudnya ada tiga salah asdas, yakni ada tiga sudus. Nah, berarti aslul mas'alah min sitta. Nah, karena habis ini dibagi tanpa kasr, tanpa pecahan. Berarti kam lil as-sudus fi sitta wahid. Yani 6 kali 6. Kemudian absudus, sudus fi sitta 6 kali 6 wahid. Bint nisf fi sitta 1/2 kali 6. Salah? Salah. Kam sudah berapa itu? Wahid salasah. Khamsa. Nah, kemudian bint ibn sudus fi sitta. Kam? Wahid. Habis ya? Habis. Au setelahnya? Au sudusun wa sulusun ka ummin wa akhin li wa am. Au sayyid. Atau sudus wa sulus. Nah, sudus wa thuluth. Naam. Ansibanya nasib masing-masing. Ansibanya apa? Yaitu sudus dan thuluth. Naam, coba ditulis kemudian akhli kemudian am, tiga deret. Akhli kemudian am. Sama. Sekarang kita mulai dengan kamlil al-um thuluth. Tidak ada far'un warid dan tidak ada adadu minal ikhwa, hanya satu di sini. Berarti full thuluth, sepertiga. Kemudian akhli sudus. Wal baqi al-alil am al-baqi. Berarti aslul mas'alah min sitta. Kam lil thuluth fi sitta? Ithnani lil akhli lil Wahid. Aywa. Sudus fi sitta. Wahid. Kam baqi? Salata. Hah? Salata. Tadi berapa? Ithnan. Akhli wahid. Salata. Ithnan al-baqi salata. Pas. Berikutnya au. Au sudusun wa nisfun ka ummin wa bintin wa ammin. Atau sudus dan nisf ka ummin wa bintu am. Catat kemudian bint, kemudian am. Kam lil ada bint, far'un warid, sudus, hajm nuqsan. Baik, bint lil bint an nasibu an nus. Wal baqi lil am. Asal masalah min sitta. Tamam, lil wahid. Lil bint salasa. Nis fi sitta fa. Kam? Salasa. Kam al baqi? Ithnan. Lil am. Au Sulusun wa sulutani ka ummin wa banatain wa ammin. Atau sudus dan sulusan, yaitu kemudian bintan, bint jadi bintan, kemudian na'am. Baik. Lil kam? Sudus, ada bint. Lil bintain? Sulusan. Wal baqi lil am. Aslul mas'ala min sitta. Kam lil sudus fi sitta? Wahid. Sulusan fi sitta? Arba'ah. Nah, yani arba'ah. Naam. 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 2 4. Iya kan? 2/3 kali 6. Caranya 2/3 kali 6 kan yang di, yang 6 itu kan artinya 6 kali 6 per 1 kalau mau diurai matematikanya. Supaya paham meroja. 2/6 kali 6 maksudnya 2/6 kali 6 per 1. 6 per 1 itu kan 6. Nah, kalau perkalian itu apa yang di atas pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dikalikan. Nah, berarti 2 kali 6 12. Terus yang penyebutnya berapa? 3 kali 1. 3 berarti 12/3. 12/3. 12/3 berapa? 4. Nah, kan begitu. Arba'ah. Kamil baqi? Wahid. Wahid lil 'am. Tayyib. Aw? Aw nisfun wa thulutsun ka zawjin wa ummin wa ammin. Atau nisf dan thuluts. Ka zawj wa um wa am. Catat zawj. Kemudian am. Zauj kam lahu sudus laisa lil mayyit walad nus kamil nus setengah utuh ya. Kemudian sulus ya wal baqi lil am. Asal masalah min si kita lihat ya, lihat nis dan sulus. Kita mau mengambil asul masalah, lihat. Kita mau jadikan asul masalah 3 enggak bisa. Karena 3 bagi 2 kasr, terjadi kasr. Ta'sil itu apa definisinya di atas? Ta'sil tahsilu aqalli adadin takhruju minhu sihamul mas'alati bila kasrin tanpa pecahan. Kalau kita mengambil 3 bagi 2 pecah. Kan tidak bisa, kalau 3 bagi 3 tidak pecah. Ya, tapi 3 bagi 2 pecah, jadi tidak bisa. Caranya bagaimana? Caranya mengambil asal masalah kalau seperti ini bagaimana caranya? Ini 2 dengan 3 itu tidak ada kelipatannya kan? Karena 1 ganjil 1 genap. Jika 1 angka ganjil 1 angka genap, maka tidak akan ketemu kelipatannya. Caranya langsung dikalikan 1 dengan yang lainnya. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6, 6. Makanya asal masalahnya sita. Yang demikian seperdua kali enam akan habis, sepertiga dari enam juga akan habis. Nah, berarti lizauj kam nisfi sita falasa. Lil um thuluth fi sita ithnan, al-baqi wahid lil'am. Tamam. Al-akhir aw nisfun wa thuluthani ka zawjin wa syafiqotaini wa ammin. Dan thuluthan, thuluthan yakni dua sepertiga artinya dua sepertiga. Baik. Kazawujin wa syarikatain wa'am. Tulis zawuj. Zawuj. Kemudian yang kedua syakikatan. Syakikah, syakikah. Yakni syakikatan maksudnya ukht. Ukhtu syakik. Syakikah. Dua. Ukhtain syakikatain. Dua saudari kandung. Dua saudari kandung. Kemudian am. Kam lizawuj. Tidak ada farun waris. Berarti nisf. Tidak ada walad. Nisf. Nisf. Tayyib. Kam li lishakikotain. Ukhtaini shakikotain. Thuluthan. Dua per tiga. Nah, nisf wa thuluthan. Jadi, setengah dan thuluthan dua per tiga. Kemudian, al-baqi lil'am. Tamam. Nah, ini sama tadi cara mengambil asma masalahnya. Nah, satu ganjil satu genap penyebutnya dikalikan saja. Berarti sita kamli lizauj nisfi sit salasa. Kamli syaqiqatain 6 2/3 kali 6 6 ya. Ini 2/3 kali 6 per 1. 2 kali 6 2. Kan jadinya begini kan, berarti 2, jadinya begini, 2 per 3, ya, kali, berapa? 6 per 1. Nah, 2 kali 6, isna'an fi sita, isna'an asyar. 3 kali 1, penyebutnya di bawah. Salah? Salah. Nah, 12 bagi 3. Arba, empat. Izan lishakikotain arba. Yani likulli wahidatin minhuma kam? Dibagi dua. Empat itu dibagi dua. Syakikotain kan dua tadi, dua empat jatahnya. Dibagi dua oleh mereka masing-masing dapat berapa? Dua ya. Nah, likulli wahidatin ithnan. Kam baki? Bukan baki ini. Hah? Lihat. Am. Am al-baki ya. Untuk al-am al-baki. Ada yang sisa? Al-baki. Enggak ada yang sisa. Berarti al-am di sini tidak ada. Tidak dapat. Fama baqiya fahuwa li'aula rajulin dhakar. Al-hikul fara'idu bi ahliha. Aturannya begitu. Berikan ahlul furud bagiannya. Fama baqiya fahuwa li'aula rajulin dhakar. Kemudian yang tersisa untuk pria yang paling berhak dari kalangan ashab. Jika tidak ada yang tersisa, sudah enggak dapat. Bahkan sekarang ketika kita hitung sahamnya ini jatahnya 3 4. Hasilnya berapa? 7. Artinya aslul masalah naik, bertambah. Yang tadinya 6, naik menjadi 7. Ini namanya aul, pertambahan aslul masalah. Nanti ada bab membahas tentang ini. Nah, ini ada pembahasan khusus tentang ini, nanti akan datang tentang aul. Nanti setelahnya di bawah itu, di bawah ada judul aqsamu hadhil usul bi'tibaril auli wa adami. Klasifikasi usul ini diperhitungkan, ditinjau dari sisi aul, yaitu kenaikan pokok masalah, pertambahan pokok masalah dan tidaknya. Nah, seperti ini aul namanya. Tadi asal masanya 6, ternyata sahamnya masing-masing jatahnya ternyata di total tuh 7. Berarti asal masalahnya naik menjadi tuh 7. Artinya harta dibagi berapa? Dibagi tuh 7, bukan dibagi 6. Jelas? Nah, ini aja dulu. Barakallahu fiik, nastari. Kayaknya semakin mudah ya, semakin tergambar ya. Nah, nanti akan terus banyak contoh-contoh ini sudah setelah ini. Hah? Ithnan, thalatha, arba'a, sitta, thamaniya, ithna ashar, arba'at ishrun, 7 semuanya. Maksudnya jumlah usul masail itu ada tuh 7. Anda bukan itu maksudnya. Yang penting asal masalahnya asalnya sitta. Ini karena mengalami aul. Tapi perhitungan awal tetap prosesnya asal masalahnya berapa? Sitta. Adapun kemudian dihitung ternyata sihamnya melebihi asal masalah, terjadi aul namanya. Makanya setelahnya disusul aqsamu hadhil usul ini di bawah itu. Tuh, cetakan besar di bawah. Setelah penjelasan ini semua aqsamu hadhil usul, anda lihat ya. Bi'tibaril aul. Ditinjau dari segi terjadinya aul, kenaikan masalah. Wa adami ini salah satu contohnya mengalami aul. Antum lihat di halaman 83 akan datang nanti, lihat al-aslul awal di sebelahnya itu. Lihat al-aslul awal, aslu sitta wa ta'ulu ila sab'ah. Ya. Lihat aslul awal, aslul awal, aslu sittatin wa ta'ulu ila sab'ah. Aslu sitta kemudian dia bertambah jadi 7 ya ini. Salah satunya. Ya. Maaf. Kalau yang pernah kita lewati itu bukan aul tapi irad malah. Artinya justru masih ada harta dari asma saya tersisa, ya kan? Karena tidak ada asobaya sehingga dirad kembali ke ahlul furud kecuali zauj dan zauja. Nah, itu kebalikannya ini. Jadi intinya pertama itu dulu adalah ta'sil, ta'sil aslul masalah, kemudian nanti dilihat. Setelah kita bagi, oh ini terjadi aul seperti ini. Oh ini terjadi malah naqas ini, malah ada yang dirot, kan begitu. Jelas ya? Baik. Maktafi, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.